tapian di tepi laut dan nyatukan cinta udah berjalan melengahkan indah dan sangkoh samuko maninyo kato dan sangkoh kaiyo alah baharo dan sangkoh kaiyo